Saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang suka berbuat taat cenderung lebih banyak manfaatnya kepada umat. Orang-orang yang suka berbuat taat cenderung bersih hatinya sehingga ringan melakukan kebajikan. Sebaliknya, orang-orang yang jahat dan tidak mudah berbuat taat biasanya keras hatinya. Dan orang-orang seperti itu biasanya mendatangkan mudarat, mudarat yang banyak kepada umat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau Anda mau tahu puasa Anda kemarin sukses atau tidak, maka jawabnya sekarang adalah seberapa besar kesyukuranmu. Dan bentuk kesyukuran yang paling tepat di bulan suci Ramadan secara individual, formal adalah laksanakan dulu itu puasa Syawal 6 hari. Tapi bagi yang punya hutang puasa Ramadan, maka yang paling baik, yang paling afdol, bayar hutang dulu, baru kemudian laksanakan puasa sunnah Syawal. Ngobrol-ngobrol memang dengan pimpinan KPK yang menjadi prioritas pertama saat ini di tengah tsunami korupsi Indonesia. Selain bidang migas, migas itu bidang yang ketiga. Yang nomor satu adalah pajak dan keuangan yang menjadi prioritas KPK tentunya. Ini sudah dibocorkan oleh pimpinan KPK. Jadi semua dalam pantauan. Namun orang-orang yang sudah berpuasa enggak penting pengawasan KPK, karena di dalam hatinya sudah ada pengawasan muraqabatullah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah punya chip itu di dalam hatinya, dialah orang yang beruntung itu. Saudara-saudara, tadi saya katakan, kenapa orang yang sudah hebat ibadahnya kok masih juga korupsi? Karena dia cuma cinta pada Allah, tetapi dia tidak takut kepada Allah. Ini masalah besarnya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang selamat, merawat ruh Ramadan, coba lihat, kenapa di bulan puasa kemarin Anda tidak mau makan siang hari, tidak mau minum siang hari, toh gak ada yang melihat. Begitu juga soal suap, begitu juga soal korupsi, begitu juga soal nilep, begitu juga soal bohong. Saudara-saudara, coba perhatikan, kenapa orang itu bohong? Kenapa orang itu melakukan saksi palsu dengan lakukan tanda tangan palsu atau beri laporan palsu? Kenapa? Coba lihat. Jawabnya adalah karena dia tidak jujur pada dirinya sendiri. Terutama dalam hal apa? Lihat. Kalau kita berbohong, sebetulnya di alam bawah sadar kita itu mengatakan begini, tapi kita tidak mau ngaku. Tapi sesungguhnya itu yang terjadi. Alam bawah sadar kita akan mengatakan begini, kalau saya jujur nanti hina, kalau saya jujur nanti saya bakal ketahuan, kalau saya jujur nanti saya dipenjara. Percayalah, itu yang umumnya berada di alam bawah sadarmu kalau kamu bohong. Padahal kalau mau jujur, kalau mau jujur lebih dalam lagi. Tapi untuk bisa seperti ini memang saya tidak menjamin diri saya sendiri, tapi saya sedang mengajak kita semua, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kata pun yang keluar dari lidahmu kecuali di sana ada pencatat raqib dan atid. Dan Allah itu Maha tahu apa yang ada di dalam hatimu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Apa sih yang enggak bisa disadap oleh KPK sekarang itu enggak penting. Karena tidak ada yang tidak bisa lolos dari sadapan raqib dan atid. Karena tidak ada yang bisa lolos dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda mau jujur sebetulnya sederhana sekali. Hada yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Akan ada hari di mana Kejujuranmu akan bermanfaat buat kamu kalau kamu jujur karena kamu tahu Allah Maha mengawasi kamu. Sungguh, kalau yang satu ini bisa dirawat dan ini kita latih selama bulan suci Ramadan, mudah-mudahan anggaran di Indonesia ini gak bocor. Yang konon katanya, saya tidak tahu angka persisnya kebocoran anggaran di Indonesia ini. Seandainya itu tidak terjadi, maka gak perlu ada yang namanya bayar sekolah di Indonesia ini. Nah, ini kan mulainya dari bocor halus di akidah kita masing-masing. Kebocoran anggaran di Indonesia ini mulainya dari bocornya akidah kita, iman kita ini. Mohon maaf saya berbicara seperti ini karena saya cinta Indonesia dan saya bangga dengan dirjen ini. Saya bangga dengan direktorat ini. Dan saya kira andalah, kalau dikatakan siapakah orang terdepan pejuang untuk Indonesia adalah orang-orang dari direktorat ini. Dialah mujahid-mujahid yang mengamankan Indonesia dari kehancuran ekonominya. Semoga Allah rahmati semua pegawai di direktorat ini. Semoga Allah lindungi orang-orang yang ada di gedung ini. Dengan satu kata, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu yang kita dapat di bulan suci Ramadan. Saummu itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya kepadamu. Halo.